الحمد لله القائل عند المصدقين والمصدقات وأقام الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sedang terang yang dirahmati Allah, kemanisan takwa adalah matlamat hidup kita sebagai seorang muslim. Justru marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dengan sebaik-baiknya, agar dapat menyempurnakan segala perintah dan menjauhi segala tegangan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ketakwaan itu akan menjadikan seluruh kehidupan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat yang kekal abadi, insyaAllah. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Akibat Berhutang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam adat kita merupakan satu sistem hidup yang begitu sempurna. Ia menerangi kehidupan, memberi panduan dan pemakai jalan penyelesaian demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi suasana zaman mencabar ini, kita menghadapi pelbagai permasalahan dalam menguruskan kehidupan, memberi pinjaman kepada mereka yang memerlukan bantuan adalah salah satu daripada jalan penyelesaian dan satu amalan yang begitu mulia di sisi agama kita. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keadaan bahagia berkaitan amalan sedekah atau memberi pinjaman diterangkan di dalam surah Al-Hadid ayat 18. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sesungguhnya lelaki-lelaki yang bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah, yang ini semata-mata untuk mendapatkan pahala dengan pinjaman yang baik dan ini ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia di sisi Allah. Amalan berhutang juga menjadi budaya kehidupan sekarang. Mungkin hati kita akan bertanya, bolehkah kita hidup tanpa berhutang? Ini kerana kebanyakan orang tidak boleh mengelak daripada berhutang. Tujuan berhutang itu juga mengandungi pelbagai tujuan mengikut kehendak dan keinginan seseorang. Namun kita perlu melihat sama ada daripada aspek kemampuan pendapatan dan cara pembelanjaan kita agar tidak terperangkap dalam belenggu hutang yang boleh merosakkan akidah dan memudaratkan nyawa. Ingatlah, agama Islam mengharuskan seseorang untuk berhutang ketika berdepan dengan kesusahan dan kesempitan hidup yang melibatkan masalah kewangan. Dalam masa yang sama, Islam memberikan galakan kepada umatnya agar memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan seperti pinjaman secara berhutang bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mereka, lebih-lebih lagi dalam hal keperluan asasi. Dorongan membuat kebajikan atau membantu orang lain telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu pada jalan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah bertolong-tolong pada perkara dosa dan permusuhan. Alhamdulillah, di negara ini terdapat berbagai jenis pinjaman yang telah disediakan bagi meringankan beban kita sebagai rakyat, utamanya pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan. Sedangkan jemaah yang dirahmati Allah, secara fitrahnya manusia memerlukan pertolongan apabila mengalami kesusahan atau kesempitan. Hutang jika dilaksanakan dengan baik mampu memberi manfaat terhadap diri, terhadap keluarga dan juga negara. Namun jika kesilap langkah meradalah diri, runtuh institusi keluarga dan merosakkan keharmonian masyarakat. Tujuanku berhutang pula bergantung kepada keperluan individu. Ada orang berhutang bertujuan membeli kendaraan untuk mencari rezeki. Pinjaman membeli rumah pula dibuat agar dapat memenuhi keperluan tempat tinggal. Berhutang atas alasan memenuhi keperluan asasi kehidupan lagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ia yang dibenarkan oleh Islam. Meskipun galakan untuk melakukan kebajikan terbentang luas sedangkan jalan pahala, namun demikian Islam begitu teliti dan amat matang berat dalam soal memberi, menerima dan membayar semula hutang tersebut. Ini kerana ia melibatkan hubungan sesama manusia ketika hidup di dunia ini, sehinggalah ke akhirat kelak. Berita berkaitan bahaya berhutang telah banyak dilaporkan dalam media masa yang mengakibatkan ramai di antara kita yang isytiharkan muflis akibat amalan berhutang yang tidak diuruskan dengan baik. Sebagai contoh, laporan tahunan Bank Negara Malaysia pada tahun 2010 menunjukkan isi rumah di Malaysia menggunakan hampir mencecah 50% dari gaji mereka untuk membayar hutang. Pinjaman kenderaan menunjukkan kes kebengkakan yang paling tinggi, iaitu mencecah sehingga 25%. Diikuti pinjaman persendirian sejumlah 13%, pinjaman perumahan 12%, pinjaman perniagaan mencecah 11%, dan kad kredit hampir mencecah 5%. Berdasarkan laporan ini menunjukkan betapa kelalaian dalam pengurusan kewangan mengakibatkan hutang terus membentuk diri dan kehidupan manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, oleh kerana memberi hutang adalah salah satu daripada amalan yang disanjung tinggi sebagaimana firman pencipta kita Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Lail ayat kelima hingga ke-11. Ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Adapun orang yang memberikan yakni hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ingin mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, namun benarkan adanya pahala yang terbaik yaitu syurga, maka kami Allah telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan ada pun orang-orang yang bakhil, iaitu daripada berbuat kebajikan dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pula pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya ini jalan yang sukar dan harta yang tidak bermanfaat, yang tidak menolong sedikit pun baginya apabila dia telah binasa, terjerumus ke dalam azab siksa hari akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sedarkan kita bahawa tabiat berhutang akan memudaratkan kita. Orang yang dibelenggu hutang, hatinya sentiasa terasa gelisah kerana bebanan dan tuntutan hutang yang tinggi. Dibimbangi lama-lamaan, seseorang yang sudah tidak terkawal dengan tekanan hutang itu akan memungkinkan dia melakukan pelbagai perkara yang dilarang oleh syarak, seperti mencuri dan menjual maruah diri semata-mata untuk melunaskan hutangnya. Dalam hal demikian, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwal an-nas yuridu adaaha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu ithlaaf, wa man akhadha yuridu ithlaafaha atlafahu Allah." Sesiapa yang mengambil harta orang lain yang dia berhutang dan berniat membayarnya, Allah akan menunaikan niatnya. Sebaliknya, tetapi sesiapa yang mengambilnya dengan niat akan membinasakannya, jadi tidak mahu membayar semula, maka Allah akan membinasakan dia. Renungkanlah betapa ramai antara kita, terutamanya golongan muda, dapat melanjutkan kajian dan berjaya mendapat pekerjaan seterusnya, membina kehidupan yang bahagia hasil pinjaman, antaranya pinjaman pendidikan. Namun berapa ramai pula orang yang telah melunaskan hutangnya pula. Percayalah, wajiban melunaskan hutang adalah satu kewajiban utama individu yang berhutang. Maka segeralah untuk menyelesaikan hutang dengan harapan ruh kita tidak terhalang untuk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu sabdanya, untuk mengingatkan betapa besarnya bahana sengaja melewatkan atau tidak mengindahkan bayaran hutang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda 'anhu." Ruh seorang beriman yang mukmin yang meninggal akan tergantungnya ini halang daripada tempat mulia kerana hutangnya, sehinggalah hutang tersebut dibayar. Maka perbuatan yang sengaja menangguhkan bayaran hutang oleh orang yang berkuasa membayarnya adalah hukumnya berdosa dan satu bentuk kezaliman serta dipandang serius oleh agama kita yang Islam. Bahkan mereka yang berhutang, walau sebanyak mana pun amalan kebaikan yang dilakukan, ia tidak akan selamat sama ada di dunia ataupun di akhirat, sekalipun ia mati dalam keadaan yang mulia, iaitu mati syahid. Inilah masanya untuk kita sedar dan berusaha untuk menyelesaikan segala hutang kita dengan cara yang terbaik. Bayangkanlah, sanggupkah kita mengundang bala Allah hanya kerana kelebihan kita untuk membayar hutang? Oleh itu, sebelum berhutang, pastikanlah niat untuk berhutang adalah kerana memenuhi tuntutan syariat Islam. Orang yang patuh ketika berhutang membayar atas dasar kepatuhan iman dan takut dengan azab neraka. Sedangkan mereka yang ingin melunaskan bayaran tanpa alasan dikenakan oleh syarak, seolah-olah tidak mematuhi syariat Islam. Dan sebagai peringatan kepada diri kita, maka terdapat tiga langkah yang boleh diamalkan sebagai panduan dalam menguruskan hutang. Pertama, berhutanglah sekiranya diperlukan. Berhutanglah hanya kerana keperluan yang mendesak dan dengan niat untuk mengelakkan diri daripada terjebak kepada perkara-perkara yang haram. Yang kedua, bermujahadah dan istiqamah untuk membayar hutang agar mendidik jiwa yang patuh kepada syariat. Yang ketiga, menjadari bahaya berhutang bukan sahaja merugikan diri, tetapi yang lebih membimbangkan adalah tidak mendapat rahmat dan maghfirah Allah. Sebagai tambahan pada kesempatan ini, marilah kita menyadari dan memahami dalam konteks semasa riba sangat banyak berlaku terutamanya dalam industri perbankan dan kewangan yang menawarkan khidmat pinjaman melalui kontrak hutang. Ingatlah bahwa hukuman riba antara yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata telah ijma' seluruh ulama mengenai pengharaman riba, malahan ianya termasuk dalam di kalangan kategori dosa besar, dan dikatakan juga riba diharamkan oleh semua agama mengikut pendapat Imam Al-Nawawi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita menyadari satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang berhutang. Yang maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah akibat riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Sekiranya kamu tidak meninggalkannya, istihadalah perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Antara peringatan lain, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu pernah berkata telah dibuka lembaran-lembaran kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu ia berkata, tidak aku dapat mengiyai dosa yang lebih buruk daripada riba kerana Allah Subhanahu wa taala dalam mengisytiharkan atau mengizinkan orang ke atasnya. Ingatlah, Allah menjanjikan kehancuran keberkatan kerana riba, sebaliknya menambahkan keberkatan daripada sedekah. Di mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah, hilangan berkat itu akan berlaku di dunia dan di akhirat. Di dunia, untuk hilangan berkat harta orang yang terbagi dengan pinjaman yang melibatkan riba adalah dengan mudah hilang dan habis hartanya daripada pemilik dalam bentuk yang tidak berfaedah, sehingga kita merasa miskin dan fakir walaupun mempunyai uang yang banyak. Antara lain yang disebut juga dalam satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam berhutang ini perlulah kita berhati-hati. Kerana Nabi pernah menyebutkan dalam satu sabda yang riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan, yang antaranya berlaku di dalam pinjaman, itu dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Moga-moga bagi mereka yang berhutang di kalangan kita terpelihara daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai lagi yang perlu diberi perhatian, pihak yang memberi hutang perlu mewujudkan satu perjanjian bertulis atau kontrak semasa berlakunya akad. Ini bagi mengelakkan sebarang bentuk penipuan yang mungkin berlaku seperti tidak langsung membayar hutang tersebut. Perkara ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis jadi sejajar hutang dan bayaran, dan hendaklah ditulis oleh seorang yang adil yang benar di antara kamu. Orang yang berhutang hendaklah mempunyai sikap bertanggungjawab di atas hutangnya. Jangan sekali-kali menangguhkan pembayaran hutang tersebut. Apabila mempunyai peluang untuk membayar hutang, kerana perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan zalim, dan dia berhak mendapat hukum di atas perbuatannya itu. Islam yang indah, agama antar kita juga mengingatkan seseorang yang ingin berhutang, hendaklah berniat serta bercita-cita untuk melunaskan hutangnya. Semoga Allah akan memudahkan kepadanya untuk menjelaskan hutang. Sidang doa yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil melalui khutbah pada hari ini adalah, pertama, Islam sangat mengambil berat dalam soal pembayaran hutang, bahkan ia merupakan syarat untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amalan berhutang perlu disertakan dengan niat yang betul dan dengan iltizam yang sebenar-benarnya dalam menjalankan tanggungjawab untuk melunaskannya. Ketiga, janganlah di antara kita yang berhutang bersifat atau bersikap dengan menanggung-nanggungkan bayaran hutang beragam perbuatan tersebut adalah tergolong dalam perbuatan orang-orang yang zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إذا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah sesungguhnya dengan perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan yang lain sebagainya, kecuali apa yang akan dibicarakan ini tentang haramnya kepada kamu. Jadi halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan keperluan ketika kamu dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki. Barakallahu li wa lakum min Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati al-hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفره إنه هو المغفور الرحيم.